rasam manis senyumannya. Dia madu surga, manisnya luar biasa. Siapa memandang hatinya pasti akan tergoyahkan. Dialah milikku, hanya milikku seorang. Cantik, cantik bulan, tak secantik pandangannya. Dialah bernama yang memancarkan cahaya. Siapa memandang hatinya pasti akan tergoncang. Dialah milikku, hanya milikku seorang. Manis gula, tak semanis senyumannya. Dia madu surga, manisnya luar biasa. Siapa memandang hatinya pasti akan tergoncang. Dialah milikku, hanya milikku seorang. Cobalah bayangkan parasnya, cahaya di matanya. Cantiknya sungguh cantik, bagaikan boneka. Senyumannya yang manis, bagai madu surga. Manis, manis gula, tak semanis senyumannya.